apa yang anda boleh belanja dengan RM1.20 sehari. Dengan harga yang melambung sekarang, agak sukar untuk anda mendapat produk yang anda perlu dengan harga RM1.20. Beli minyak pun perlu lebih dari itu untuk seliter. Tapi, dengan hanya RM1.20 sehari, anda dapat berbagai-bagai manfaat dengan mendaftar di Kaki Jalan. Kaki Jalan adalah satu program inisiatif oleh Vacation Tours untuk pelanggan setia kami. Berbagai-bagai kemudahan anda dan keluarga anda boleh menikmati dengan menjadi ahli Kaki Jalan. Jadi, nombor satu, menikmati diskaun sehingga 70% pakej pelancongan terpilih. Anda dah tahu, kos melancong meningkat setiap tahun. Tapi anda mendapat dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Contohnya, pakej melancong Beijing 6 hari. Di pasaran, anda boleh membeli dengan harga RM1,980 seorang. Tapi tawaran untuk ahli keluarga anda dengan Kaki Jalan ini, anda mendapat RM888 seorang bergantung pada tarikh bertolak dan tertakluk pada carat. Jadi, anda dah jimat lebih dari RM1,000 seorang. Di mana jika anda membawa keluarga, anda dah jimat lebih dari RM4,000. Di mana anda boleh menggunakan RM4,000 ini untuk bercuti ke destinasi yang lain pula. Nombor 2. Mendapati tawaran hebat terus dari pembekal pelancongan dari seluruh dunia. Setiap hari, kami menerima tawaran-tawaran yang boleh dikatakan gila ni oleh pembekal pelancongan atau travel supplier. Kenapa? Sebab travel business adalah amat kompetitif dan anda bernasib baik mempunyai banyak pilihan di Malaysia atau di seluruh dunia. Dengan adanya nama anda berdaftar di Kaki Jalan, kami akan menawar tawaran-tawaran ini terus pada anda. Nombor 3. Akses pada beratus-ratus video mengenai destinasi pelancongan seluruh dunia. Kami telah kumpulkan satu library untuk anda menonton video mengenai destinasi sebelum anda memilih destinasi di mana yang anda ingin melancong. Seronok kan? Nombor 4. Menerima Kaki Jalan newsletter bulanan yang menceritakan destinasi terhangat dan tips melancong. Nombor 5. Akses pada website untuk members only yang menawarkan produk dan pakej pelancongan dengan harga gila pada bila-bila masa. Nombor 6. Boleh menyertai aktiviti-aktiviti menarik untuk ahli-ahli seperti get together dan seminar destinasi. Nombor 7, anda diberi website dengan nama domain yang unik untuk anda meletakkan video atau gambar percutian anda. So, tak perlu lagi nak print gambar ataupun video. Sekarang, anda boleh forwardkan nama domain anda pada keluarga atau kawan yang ingin melihat percutian anda. Ini menjimatkan kos anda. Nombor 8, anda berpeluang melancong dengan percuma jika anda aktif dalam aktiviti pemasaran Kaki Jalan. Kemudahan ini menyebabkan ramai yang melancong tanpa membayar kos pakej. Sebagai contoh, dengan hanya rekomen 5 kawan anda dan 5 kawan anda pun rekomen 5 rakan mereka melancong melalui Kaki Jalan, anda dah berpeluang melancong ke destinasi seperti Gold Coast, Beijing, Hong Kong, Disneyland dan lain-lain lagi dengan percuma dalam masa 12 bulan. So, apa lagi tunggu? Anda boleh berdaftar dengan percuma di www.vacasia.ws. www.vacasia.ws. Sejak 1985, objektif kami di Vacation Tours masih sama, iaitu menyenangkan pelanggan kami mengembara seluruh dunia tanpa was-was. Dan dengan adanya program Kaki Jalan ini, kami akan berusaha untuk maksimumkan manfaat anda sehingga anda mendapat percutian yang percuma dalam 12 bulan, insya-Allah. Sebab melancung adalah hak anda. Saya Yuzaidi Yudanis, Pengurus Besar Vacancy Tours, berharap dapat berjumpa lagi di masa yang akan datang. Selamat melancong.